إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، الله سبحانه وتعالى telah memberitahukan dan telah mengabarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia, dan bahwasannya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu, dan bahwasannya kehidupan dunia tak akan pernah lama, ia akan berlalu sebentar, lalu kemudian manusia akan mati dan dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Namun tentunya akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, yang harus kita fahami adalah bahwasannya kewajiban seorang hamba adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Ketika ia hidup di dunia, dia harus sadar bahwa tujuan hidupnya bukan seperti binatang ternak. Tujuan hidupnya tidak sama dengan binatang yang tidak diberikan oleh Allah akal dan pemikiran. Karena binatang hanya bisa memuaskan syahwat. Karena binatang hanya bisa memuaskan hawa nafsu, sedangkan manusia diberikan oleh Allah akal pikiran, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal untuk berfikir, matanya, telinganya dan hatinya. Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum, kewajiban kita adalah berfikir bahwasannya ilah yang berhak disembah adalah Allah, dan bahwasannya segala macam peribadahan-peribadahan selain kepada selain Allah adalah merupakan ibadah-ibadah yang batil. Kewajiban seorang hamba akal Islam untuk mengetahui tentang macam-macam ibadah dan macam-macam kesyirikan yang menjadikan seorang hamba kekal dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima kesyirikan. Allah berfirman: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Dan setan akhal Islam berusaha dengan sekuat tenaga dia untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Berbagai macam cara ia lakukan. Di antara cara yang paling ampuh adalah menipu manusia dengan kuburan, sehingga banyak orang yang tertipu dengan kuburan. Kenapa akal Islam? Karena kuburan mempunyai daya yang kuat untuk merusak akidah kaum muslimin. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran di sekitar kuburan. Di antara kemungkaran yang paling besar, yaitu merupakan kesyirikan, yaitu tawassul dengan ashabul kubur, dengan penghuni-penghuni kuburan. Sebagian kaum muslimin, mereka berusaha membela tawassul yang syirik ini dengan berbagai macam dalih. Mereka mengatakan bahwasannya kita ketika bertawassul dengan orang, dengan wali yang soleh ini, katanya, dalam rangka mencintai si wali itu, kita berusaha untuk menjadikan wali ini sebagai perantara dia dengan Allah agar menyampaikan doanya. Karena menurut mereka, bahwasannya kita banyak dosa. Padahal pemimpin saja untuk bertemu katanya butuh kepada ajudan. Subhanallah. Ketahuilah akhal iman, bertawassul kepada orang yang sudah mati, bertawassul kepada Allah melalui orang yang sudah mati adalah kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan tentang asal muasal kesyirikan di dunia ini menyebutkan bahwasannya ketika generasi 10 generasi pertama anak Adam telah meninggal dunia, telah hilang, datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang saleh mereka meninggal dunia digambar dan dibikin monumen-monumen dan patung-patung, sehingga kemudian tujuannya tadinya mereka adalah ingin supaya bisa memberikan motivasi dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian setelah mereka mati datanglah suatu kaum yang tidak tahu menahu. Lalu setan pun mewahyukan kepada mereka agar menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu adalah diberi nama orang-orang saleh. Ia bernama Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Mereka beribadah kepada patung itu bukan tujuannya untuk menyembah patung, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat, Hubal. Mereka mengatakan bahwa ini adalah orang-orang saleh. Al-Lat dari kata Lata yaluttu, seorang saleh yang tadinya pekerjaannya, amalannya besar. Dia memberikan atau menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang jemaah haji. Setelah meninggal dunia, dibangunlah di atas kuburannya monumen. Lalu mereka menyembahnya. Orang-orang musyrikin ketika dikatakan kepada mereka, apakah kalian menyembah patung itu? Mereka berkata, tidak. Kami tidak menyembah patung ini. Akan tetapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung orang soleh ini. Allah berfirman di dalam surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali tandingan-tandingan berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, yaitu patung-patung tadi yang dibeli nama orang-orang saleh, illa kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka orang-orang saleh yang telah mati itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu apa bedanya akhal Islam dengan orang-orang yang datang ke kuburan mereka minta-minta di sana, katanya kami banyak dosa, kami meminta melalui orang-orang saleh agar orang saleh ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, bukankah orang saleh hidup dalam kuburnya? Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Ali Imran bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah hidup di sisi Allah? Allah berfirman, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, justru di sisi Allah mereka hidup diberikan rezeki. Berarti katanya, karena mereka hidup di dalam kuburnya, berarti mereka bisa menyampaikan kepada Allah doa-doa kita. Subhanallah. Akhal Islam a'azani Allah, syubhat seperti ini yang sering kali merasuki banyak kaum muslimin. Padahal akal Islam, kehidupan mereka orang-orang saleh di alam barzakh berbeda dengan kehidupan duniawiyah. Mereka hidup di alam barzakh, di suatu alam yang berbeda dengan alam duniawi. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya mayat tidak bisa mendengar. Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau hai Muhammad tidak bisa memperdengarkan atau menjadikan para mayat yang di kuburan itu mendengar. Memang disebutkan dalam hadis bahwasannya ketika orang-orang mengantarkan jenazah dan menguburkannya, si mayat masih mendengar suara rompah orang-orang yang mengantarkannya itu. Akan tetapi kata para ulama, tidak boleh kita berdalil dengan hadis ini untuk memutlakan bahwasannya mayat itu bisa mendengar. Ia mendengar dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Yang kedua, akhwal Islam, kalaupun mereka hidup di alam barzakh, apakah mana dalilnya yang menunjukkan bahwa mereka bisa menyampaikan doa kita? Bukankah ini sama saja meminta syafaat kepada orang soleh yang sudah mati, padahal Allah mengatakan syafaat itu hanya milik Allah? Bagaimana dia akan minta syafaat kepada orang yang tidak bisa memberikan syafaat, padahal Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu hanya milik Allah. Bukan minta kepada orang yang sudah mati, akal Islam. Justru itu adalah ainu syirk, justru itu adalah merupakan kesyirikan. Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, kata Allah. Allah tidak mengatakan berdoalah kalian melalui perantara-perantara kepadaku. Allah mengatakan berdoalah langsung kepadaku. Akhal Islam a'azani Allah. Kemudian Allah berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat al-Islam, namun subhanallah, di zaman sekarang fenomena tawassul yang syirik ini, yang mereka itu berdoa atau menjadikan wasilah orang-orang yang soleh yang sudah mati, sebuah fenomena yang merebak. Mereka menganggap bahwa ini sebagai sebuah ibadah yang utama, sehingga kemudian jatuh dalam berbagai macam, ikhwatal Islam, kesalahan. Di antaranya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Bahkan mereka mengemeyak ini bahwa masjid yang ada kuburannya, berdoa di situ lebih utama daripada masjid yang tidak ada kuburannya. Bukankah ini sejumlah kesalahan-kesalahan dan kemungkaran-kemungkaran, ya akhal Islam? Belum lagi mereka mengadakan perjalanan jauh untuk pergi ke sebuah, untuk ziarah kubur wali, katanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan diadakan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Demikian akhal Islam. Setan berusaha sekuat tenaga dia menyesatkan manusia melalui kuburan ini. Banyak orang yang terfitnah. Banyak orang yang terfitnah dengan kuburan. Lihat saja akhwal Islam, mereka-mereka yang membela kuburan dengan berbagai macam cara begitu sangat banyak sekali. Mereka menganggap bahwasanya kuburan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat buat dirinya, dan bahwasanya mayat yang ada dalam kuburan itu bisa memberikan syafaat baginya. Ya subhanallah, ini semua adalah keyakinan kaum musyrikin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kewajiban kita kaum muslimin akhal Islam terhadap kuburan, bahwasanya kuburan adalah hanyalah tanah, segundukan tanah yang dikuburkan pada mayat, padanya mayat yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bukankah Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah menyuruh Rasulnya untuk mengatakan ini, bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak pula mudarat untuk dirinya, apalagi kepada orang lain. Itu ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana beliau sudah mati. Tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akhul Islam a'azani Allah. Ahlu sunnah memandang kuburan itu adalah sebagai awwalu manazilil akhirah, tempat akhirat yang pertama kali. Iya, dia adalah penentu kita. Uthman bin Affan apabila berziarah kubur, beliau menangis. Akan tetapi ketika beliau dibacakan tentang surga dan neraka, beliau tidak menangis. Lalu ditanyakan kepada Uthman, kenapa engkau begitu hai Uthman?